besok insyaallah juga ada kajian yang sudah saya mulai juga setiap subuh Ahad, membaca kitab Samaratul Ilmi Al-Amal, buah ilmu adalah amal. Pada malam ini kita membaca kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam. Dan kitab Umdatul Ahkam adalah kitab yang menyebut, yang di dalamnya terdapat hadis-hadis tentang hukum-hukum fikih, dari mulai bersuci, sholat, puasa, sampai kepada jihad, hukum-hukum fikih. Jadi hadis-hadis tentang hukum-hukum fikih disebutkan di dalam kitab Amdatul Ahkam. Dan bagi siapa yang belajar ilmu hadis, maka Umdatul Ahkam adalah tahapan kedua di dalam pembelajaran ilmu hadis, yang diawali dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, Abu Zakaria, yang para santri sekalian kelas 8 sudah memulainya. Kemudian setelah itu baru kitab Umdatul Ahkam, baru nanti naik kepada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang ditulis oleh Abul Fadl Al-Hafidh Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Begitulah menuntut ilmu. Menuntut ilmu selalu caranya dari dasar. Dari dasar, tidak bisa orang menuntut ilmu langsung naik ke atas, tetapi dari dasar. Maka kita, karena para santri sudah belajar di kelas Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, maka saya mengambil kitab Umdatul Ahkam. Sejatinya pelajaran Umdatul Ahkam ini adalah kajian saya di luar pesantren, di Masjid Al-Faruq, di komplek di Pal 8 pokoknya. Akan tetapi karena pandemi COVID-19, maka akhirnya kajiannya dilakukan secara jarak jauh. Daripada saya kajian sendirian di rumah, maka para santri belum ada kegiatan sekarang, saya ahlikan untuk saat ini. Baik, kita baca hadisnya. Biasanya haula'il musyrifun alladzina yaqra'un, biasanya para musyrif yang baca, dan musyrif kita banyak. Nanti insyaallah habis isya ada perkenalan lagi untuk para santri baru dan lama, musyrif-musyrif baru. Saya bacakan hadisnya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءت أم سليم رضي الله عنها امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هي رأت الماء نعم إذا هي رأت الماء. Artinya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha wa aradhaha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, telah datang Ummu Sulaim radhiyallahu anha, istrinya Abu Talha, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, maka apakah wajib atas seorang wanita mandi jika dia bermimpi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, jika wanita tersebut melihat air. Jika wanita tersebut melihat air. Taib. Ahibati hafizakumullah taala, para santri sekalian yang saya cintai karena Allah, ketika kita membaca kitab hadis seperti ini, seperti kitab Riyadhus Salihin ini, maka kita sebagai penuntut ilmu agama Di zaman sekarang sangat mudah kita mengambil penjelasan hadis tersebut dari kitab-kitab yang sudah dicetak dan ditulis oleh para ulama rahimahullah dan dicetak. Makanya saya di dalam pembacaan kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam membawakan beberapa syarah, kitab syarah. Di antaranya yang saya baca sekarang adalah kitab syarah Ihkamul Ahkam, syarah yang paling lama dari kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam ini penulisnya hidup di abad ke-6 Hijriah. Kita sekarang hidup abad ke-15 Hijriah, 1400 sekian. Penulis kitab Umdatul Ahkam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau wafat pada tahun 600 Hijriah, abad ke-6 Hijriah. Dan kitab syarah yang paling lama, Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiqil Eid rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Jadi bukunya ditulis abad ke-6 Hijriah, kemudian abad ke-8 Hijriah Imam Ibnu Daqiqil Eid menulis syarahnya. Kita baca syarah yang beliau sebutkan. Beliau mengatakan tadi di dalam hadis disebutkan jadi dalam hadis itu ada kisah, ada seorang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ibunya Anas bin Malik, sahabat Nabi, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempunyai suami namanya Abu Talhah. Berarti Ummu Sulaim radhiyallahu anha adalah istri dari Abu Talhah. Ummu Sulaim menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq." Wahai Rasulullah, Allah tidak malu dari kebenaran. Kenapa beliau berkata seperti ini? Karena ini ngomong-ngomong suara saya jelas nih. Jelasan mana dengan begini? Kenapa beliau berkata seperti ini? Jelasan mana? Sekarang. Hah? Yang di belakang terdengar, "Sami'ta ya Wildan? Ghairu kabir, sahih?" Baik. Bil mukabbir saut. Baik. Yang di belakang enggak kedengaran. Ini salah satu problematika masjid kita. Ya. Kita belum menemukan solusi agar tidak mantul suaranya. Sedangkan saya tidak suka pakai karpet. Karena kalau karpet nanti bau, debu dan semisal. Baik, kita lanjutkan. Ummu Sulaim mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran." Kenapa beliau berkata seperti itu? Karena apa yang ingin beliau sampaikan adalah sesuatu yang tabu untuk diucapkan, berkaitan, mohon maaf, dengan kemaluan dan dengan air mani. Ini para santri kelas 8 mungkin sudah pada baligh. Faris baligh. Rehan. Siapa lagi? Rizki. Hal balaghta aflah. Mukhlas. Badannya sudah besar-besar. Suaranya sudah besar-besar. Berarti sudah baligh. Mungkin santri kelas 7 belum. Karena Ummu Sulaim ingin menyampaikan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, berkaitan dengan kemaluan, berkaitan dengan air mani. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran." Kata Imam Ibnu Daqiqil Eid, beliau mengatakan, "Hadza tamhidun li basti 'idriha fi dzikriha ma yastahin nisa'u min dzikriha." Ini adalah ucapan permulaan untuk sesuatu yang para wanita malu untuk menceritakannya. Maka di sini pelajaran bagi kita, sebagai seorang muslim tidak boleh bicaranya itu bicara yang keji, yang kotor, yang porno. Kalau berkaitan dengan kemaluan, tidak boleh, lisan seorang muslim harus terjaga. Berkaitan dengan aurat, seorang muslim harus terjaga pembicaraannya. Dan ini merupakan adab Islam. Seorang muslim, kata Rasulullah SAW, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahishil badhi. Orang yang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Mungkin para santri ketika di rumah, baik santri lama, apalagi santri lama, santri baru, mempunyai media sosial. Di media sosial mendengar perkataan-perkataan kotor, perkataan binatang untuk umpatan, maka ini haram hukumnya diucapkan oleh seorang muslim. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini disebutkan innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat malu. Sebagaimana dalam hadis sahih, innallaha hayyun karim. Allah Subhanahu wa taala Maha pemalu dan Maha pemurah. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah malu jika hambanya mengangkat kedua tangannya, maka Allah tidak kabulkan permintaannya. Allah malu. Ini menunjukkan Allah mempunyai sifat malu. Dan sifat malunya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan sifat malu yang dimiliki oleh manusia. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, lalu dalam hadis disebutkan hal 'alal mar'ati al-ghusl idza ihtalamat. Apakah wajib bagi seorang perempuan mandi jika dia bermimpi? Bagi para santri yang sudah baligh tahu apa maksud mimpi, yaitu mimpi basah. Maka pertanyaannya itu yang ditanyakan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha wa ardhaha, apakah seorang wanita wajib mandi jika dia melihat, jika dia bermimpi? Mimpi yang dimaksud para ikhwah yang dirahmati oleh Allah adalah disebutkan mimpi inzalul mani fi halati naum mujibun lil ghusl. Mimpi yang mengeluarkan air mani saat tidur. Dan ini para santri yang sudah balik faham apa yang saya sebutkan. Dan Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah mengatakan fihi dalilun ala anna inzalal ma'i fi halati an-naum wajibun lil ghusl ka inzali fi halil yaqwa. Lihat, perhatikan baik-baik. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa orang yang tidur lalu dia bermimpi keluar air mani wajib mandi junub, sebagaimana kalau dia keluar mani dalam keadaan tidak tidur. Dalam keadaan tidak tidur. Hadis ini menunjukkan, saya ulangi, bahwa saat tidur lalu bermimpi keluar mani, maka wajib mandi junub, menghilangkan hadas besar, sebagaimana keluar mani dalam keadaan tidak tidur. Oh, mungkin gak usah? Mungkin. Orang berpikir macam-macam tentang perempuan, akhirnya keluar air mani. maka wajib juga mandi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am idza hiya ra'atil ma." Iya. Wajib bagi perempuan mandi apabila perempuan melihat air. Air di sini bukan air mandi yang ada di bak mandi, bukan. Air di sini maksudnya adalah apabila dia melihat air mani keluar dari kemaluannya setelah dia tidur. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, qad yuradu bihi 'ala man yaz'umu anna ma al-mar'ah la yubraz wa inna ma yu'rafu inzaluha bi shahwatiha. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, ini sedikit permasalahan agak dewasa, akan tetapi para santri harus mengetahuinya, bahwa air mani perempuan ada yang mengatakan tidak keluar, akan tetapi keluarnya dengan syahwatnya. Tetapi berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana laki-laki keluar air mani, maka perempuan pun juga keluar air mani. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi di dalam hadis disebutkan Ummu Salamah meriwayatkan. Siapa Ummu Salamah? Ada yang mengatakan Ummu Salamah namanya. Memang namanya Ummu Salamah. Meskipun berbentuk kunyah, karena setiap nama yang ada Abu depannya atau Ummu depannya, maka dia adalah kunyah. Ada yang mengatakan namanya Hindun binti Umayyah, binti Abi Umayyah. Hindun binti Abi Umayyah. Dan Ummu Salamah adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan Ummu Sulaim yang bertanya kepada Rasulullah, nama beliau yaitu Ghumaisa. Bagus nih, anak perempuan dikasih nama anak Ghumaisa atau Rumaisa. Ada yang mengatakan Ghumaisa, ada yang mengatakan Rumaisa, ada yang mengatakan Rumailah namanya. Rumailah. Ini nama-nama yang ada di dalam hadis tersebut. Taib. Itu adalah penjelasan dari kitab Ihkamul Ahkam Syarhul Umdatil Ahkam. Saya akan ambil penjelasan dari kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnul Mulaqqim rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Perhatikan hadisnya, kata beliau, ini saya menyebutkan yang belum disebutkan ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum disebutkan faedah-faedahnya. Nah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebab kenapa Ummu Sulaim menyebutkan innallaha la yastahimil haq? Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Kata Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah, huwa tawti'atun wa'tidhar lima satadhkuruhu ba'dama min ba'du mimma yastahin nisa min dhikri ghaliban. Ini hampir sama sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, bahwa kenapa beliau menyebutkan sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Ini adalah muqaddimah, pendahuluan permintaan maaf dari seorang Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang akan beliau sebutkan adalah sesuatu yang dimalui oleh perempuan untuk menanyakannya. Nah, di sini pelajaran bagi para santri sekalian. Jangan malu bertanya dari kebenaran, meskipun berkaitan hal-hal yang tabu. Kemaluan, syahwat, air mani. Ustaz, saya tadi malam tidur, celana saya basah. Tanyakan. Jangan malu. Apa artinya Ustaz? Tanyakan. Contoh yang lain lagi, Ustaz, subuh, saya sholat subuh. Setelah sholat subuh, halaqah, habis halaqah, saya mau mandi. Pas saya buka, ternyata basah. Dan celana dalam itu, celana dalam yang saya pakai tidur tadi malam. Sahkah sholat subuh saya? Tanyakan. Jangan diam. Inna Allah la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak menerima, tidak malu dari kebenaran. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran-pelajaran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Ibnu al-Mulaqin rahimahullah. Salah satu pelajarannya adalah wajibnya mandi junub bagi seorang perempuan apabila keluar air mani. Saat mimpi atau di luar mimpi, dengan sengaja atau tidak sengaja, wajib untuk mandi. Ya, ini pelajaran beliau mengatakan annahu yajibul ghusl 'alal mar'ah bil inzal karrajul. Wajib mandi atas perempuan dengan keluarnya air mani seperti laki-laki. Berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal ma' minal ma'. Lihat, hadis ini indah. Sesungguhnya air disebabkan karena air. Apa maksudnya? Sesungguhnya seseorang mandi karena adanya air mani. Karena adanya air mani. Seseorang tidak mandi kalau seandainya tidak melihat air mani. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, kata Imam Ibnu Mulaqin, as-su'al 'anil 'ilmi idza jahilahu 'alimahu wahtaja ila ziyadati idhah. Bertanya tentang ilmu jika dia memerlukan ilmu tersebut atau dia memerlukan pengetahuan tambahan. Jadi kalau seandainya di kelas tidak paham, tanya. Ustaznya keluar kelas, tanya. Terutama nanti kalau seandainya sudah tidak dalam masa pandemi COVID-19 ya. Nah, kalau seandainya pandemi COVID-19 nanti kelasnya sangat terpisah. Bahkan ada jarak antara guru dengan para santri sekalian. Bertanya. Dan akibat tidak bertanya adalah kebodohan. Rasulullah SAW bersabda, innama syifa'ul su'al. Sesungguhnya obat kebodohan hanyalah bertanya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hendaknya seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang membuat dia diburuk sangkai oleh orang lain. Hendaknya seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang membuat dia diburuk sangkai oleh seorang muslim. Saya beri contoh. Nabi Muhammad SAW suatu malam pergi dengan istrinya malam-malam. Kalau malam dulu tidak ada listrik, gak ada VLN dulu, listrik gak ada. Kalau terbenam matahari sudah gelap, kecuali orang yang menyalakan lampu atau api. Nah, kalau sudah terbenam matahari malam, maka orang berjalan tidak terlihat. Dengan siapa dia berjalan? Rasulullah SAW berjalan dengan istrinya. Lalu ada dua sahabat mengikuti. Ini Rasulullah SAW jalan dengan siapa ini? Nah, untuk agar dua sahabat tersebut tidak buruk sangka, beliau mengatakan, mahlan innaha safiyyah. Wahai kalian yang mengikutiku di belakang, tunggu, Nabi Muhammad SAW salah satu mukjizatnya melihat dari belakang. Tunggu, tahan kalian, enggak usah ikuti kami. Sesungguhnya perempuan yang aku antar ini adalah Safiyyah, istriku. Nah, begitu juga dalam hadis ini, Ummu Sulaim radhiyallahu anha ingin berkata kepada Rasulullah SAW perkataan yang mungkin tabu tentang mani, tentang kemaluan, tentang mandi junub. Maka beliau mulai dengan pendahuluan, innallaha la yastahi min haq. Maka pelajarannya adalah seorang muslim agar tidak disu'udzani. Su'udzan apa artinya? Buruk sangka. Diburuk sangkai, maka lebih baik berterus terang. Ya, lebih baik mengucapkan sejujurnya sebelum dia diburuk sangkai oleh orang lain. Kemudian pelajaran selanjutnya, ini penting. Ini biasanya pelajaran ini didapat di dalam pelajaran usul fikih, bahwa kalimat atau kata ala itu menunjukkan kepada kewajiban. Ala, seperti misalkan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian ala alaikumusiyam, atas kalian berpuasa. Kata ala adalah salah satu huruf yang menunjukkan kepada kewajiban. Taib, silahkan azan dulu, baru nanti saya lanjutkan. Nah, man yu'adzin? Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu al-Mulaqin rahimahullah di dalam kitab Al-I'lam bi Fawaid 'Umdatil Ahkam. Beliau mengatakan bahwa yukhadhu minhu jawazu istifta'il mar'ah bi nafsiha. Bolehnya seorang perempuan bertanya agama sendiri kepada ahli fatwa. Saya beri contoh, seorang perempuan WA saya, atau WA ahli ilmu, atau WA ustadz yang dianggap berilmu, boleh sendirian, asalkan aman dari godaan. Tidak boleh akhirnya nanti tergoda dengan perempuan tersebut. Jadi boleh bertanya. Kemudian kita ambil syarah dari kitab Taisirul Ulam Syarh Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allama Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala. Pelajaran yang kita bisa ambil adalah seorang perempuan apabila bermimpi dan keluar air mani wajib mandi. Pertanyaannya, kalau tidak keluar wajib tidak mandi? Mimpi saja, mimpi yang indah-indah. Nah, siapa yang sudah baligh? Fadil, baligh tah? Mimpi yang indah-indah tapi enggak keluar air mani, mandi tidak? Tidak mandi. Syaratnya mandi harus keluar air mani. Syaratnya mandi harus keluar air mani. Ini pelajaran tambahan dari kitab Taisirul Ulam Syarah Umdatil Ahkam. Saya ambilkan dari kitab Tanbihul Afham Syarah Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau ulama sekarang abad ke-15 Hijriah. Wafat sekitar 1420-an. 20 tahun yang lalu. Kita sekarang 1440. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah kata beliau, fadilat Ummu Sulaim yahrisuha bihirsiha ala al-fiqh fid din. Keutamaan Ummu Sulaim karena beliau gigih bertanya tentang ilmu agama. Ini saya boleh, kalau boleh cerita, kita dulu kalau di Masjid Nabawi, belajar di Masjid Nabawi antara Maghrib dan Isya, maka setelah selesai, dengan selesainya iqamah salat Isya berarti selesai. Tapi kalau sudah habis salat, yang saya menceritakan Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah, yang hampir 4 tahun setengah saya duduk bersama beliau membaca kitab Sunan Abi Dawud sebagiannya, Sunan Tirmidzi sebagiannya. Itu setelah salat Isya, kalau sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, beliau biasanya zikir. Ketika beliau zikir itu para murid sudah nunggu samping-samping. Nunggu, nunggu untuk apa? Untuk bertanya. Bertanya tentang pelajaran yang tadi disampaikan antara Maghrib dan Isya, atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah di dalam benaknya untuk ditanyakan nanti kepada Syekh. Maka semestinya para penuntut ilmu juga seperti itu. Harus ada moto, malu bertanya tidak pintar. Ya, itu moto seorang penuntut ilmu agama, para santri sekalian. Innama syifa'ul 'ayyi su'al. Sesungguhnya obat kebodohan Al-i itu adalah kebodohan, adalah bertanya, malu bertanya, tidak pintar. Kemudian kita ambil dari kitab Syarh Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah. Beliau seorang ulama besar yang masih hidup, termasuk dari ulama besar Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi. Ada pelajaran menarik yang beliau sampaikan sebagai tambahan, bahwasanya su'alul mar'ah lirrajul al-mufti amma yakhussuha min masailin khassah min masail khassatin mimma la yattabi' alayhi rijal ghaliban. Faedah dari hadis ini adalah bolehnya seorang perempuan bertanya secara khusus kepada seorang lelaki ahli fatwa tanpa diketahui oleh para lelaki, karena permasalahannya khusus dimiliki oleh para perempuan. Dan ini menunjukkan bahwasanya boleh perempuan menuntut ilmu agama secara khusus, tidak hanya berbarengan dengan para lelaki. Nah, ini para ikhwan, ini beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Saya lihat dulu hadis yang selanjutnya panjang enggak? Kalau enggak panjang saya lanjutkan. Capek? Lapar? Belum. Lapar. Oh ya, lapar. Berarti sudah cukup. Karena para santri baru mungkin belum terbiasa, biasanya kita selesai jam 8, kemudian sholat, baru setelah itu makan setengah 9. Tapi karena lapar nanti ada yang sakit, maka saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kepada santri gelombang 1 tahap 1 dan santri gelombang 1 tahap 2 yang baru datang hari ini. Ingat baik-baik, untuk gelombang 1 tahap 1 pekan pertama itu adalah pekan percobaan. Kalau para santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, itu sehat wal afiat, tidak ada panas, flu, pilek, batuk apalagi, maka itu berarti kita berhasil. Maka saya nasihatkan untuk santri gelombang 1 tahap 2 yang datang hari ini, jaga kesehatan sebaik-baiknya. AC di kamar jangan terlalu dingin. Dan cuaca di sini cuacanya berganti-ganti. Nanti hujan, nanti panas. Masuk ke dalam rumah, ke dalam ruangan karantina, dingin. Maka jangan sampai terlalu capek, letih, tidur pada waktunya, enggak ada ngobrol. Nanti para musyrif memperhatikan jam 10 wajib tidur, karena kalian harus bangun jam 4. Yang mungkin di rumahnya bangunnya jam 5, setengah 6, mungkin ada yang jam 6. Ini jam 4. Kemudian harus sholat malam. Mungkin imamnya dari para musyrif lama. Akhirnya nanti ada yang pilek, ada yang flu. Maka jaga kesehatan. Ya, pekan pertama pekan pembuktian. Kita tidak ingin, kita berharap kepada Allah, tidak boleh satu pun ada kasus di pesantren ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita al-afiyah, yaitu keselamatan. Dan bagi para santri sekalian, baik yang tahap 1, tahap 2, salah satu obat yang paling bisa menjaga diri kita selain obat-obat yang dibawa dari rumah, yaitu zikir pagi, zikir sore. Ya, yang santri lama kelas 8 sudah hafal, dibaca jangan malas, pagi dan sore. Santri baru kelas 7 maka dihafal, terutama meminta membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Kemudian a'udzu bi kalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Dan juga doa Allahumma inni as'alukal 'afiyah fid dunya wal akhirah sampai habis, dan juga doa Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari sampai selesai. Karena itu semua minta keselamatan. Dan terakhir, jangan lupa minum vitamin-vitamin yang dibawa dari rumah. Bawa semua? Hah? Ada yang tidak bawa, saya belikan nanti. Ada yang tidak bawa? Angkat tangannya. 1, 2, 3. Yang tidak bawa vitamin, beritahu ke musyrif. Ya, Ustaz Amirul. Beritahu. Kemudian, yang terakhir, sebagaimana disampaikan oleh tim kesehatan Mas Miki hafizahullah ta'ala, maka apabila sudah merasa tidak enak badan, pilek, flu, batuk, ya, maka beritahu, jangan disembunyi-sembunyikan, beritahu minimal ke musyrif, nanti musyrif memberitahunya ke tim kesehatan. Fahim tum? Fahim tum? Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.